بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat bersua menjelang kedatangan bulan suci Ramadan di penghujung bulan Sya'ban ini. Semoga pertemuan kita lewat udara ini dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dapat memberikan bekal bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan nantinya. Pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 122. Kita masih berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan tauladan dalam kehidupan kita, khususnya berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga tauhid keimanan di dalam diri kita. Sebab sosok Nabi Ibrahim adalah dikenal dengan bapa tauhid yang mengajarkan kepada kita teladan yang baik dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa pahala Nabi Ibrahim alaihi salam sangat besar di dunia sebelum ada atau akan mendapatkan pahala di akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sosok Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang juga dikisahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika dia melihat matahari, dia sembah matahari, artinya dia mengatakan bahwa inilah Tuhanku. Tapi ketika matahari itu terbenam, kemudian dia mengatakan tidak mungkin Tuhan itu hilang. Dan begitu juga ketika dia melihat bulan yang begitu terang benderang di malam bulan purnama, dia mengatakan inilah Tuhan mungkin. Tapi ketika bulan itu hilang juga dia mengatakan tidak mungkin Tuhan hilang. Karena salah satu sifat daripada Tuhan atau zat yang patut disembah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Dia berbeda dengan segala sesuatu yang baharu. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan mengesakan dan bertauhid kepada Allah, maka hendaklah kita menjauhkan seluruh bayangan di dalam pemikiran kita, di dalam benak kita, bahwa Allah itu zatnya seperti ini, bahwa Allah itu zatnya seperti itu. Karena Allah itu tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dilukiskan, dan tidak pula dapat disebutkan dengan kata-kata kita sendiri, kecuali dengan informasi yang kita dapatkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang sahih. Artinya ketika Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu duduk di atas arasy, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tertawa, bahwa Allah itu marah lewat perjelasan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, maka kita hanya dapat mengatakan hal yang seperti itu karena kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya melainkan semata-mata informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada penjelasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Seluruh kita, para pendengar yang dimuliakan Allah, mengetahui dan mengenal sosok Nabi Ibrahim lewat sejarah, lewat Al-Quran, dan lewat penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim ini adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, syakiran li an'umih, dia bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sewajarnya lah kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah sebagaimana syukurnya Nabi Ibrahim terhadap hidayah dan pertolongan Allah kepada diri kita dalam hidup ini. Sebab syukurnya Nabi Ibrahim terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu pulalah yang mendapatkan balasan pahala yang begitu besar dan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ditempatkannya Nabi Ibrahim di dalam syurga Jannatul Na'im, syurga yang tertinggi, dan mendapatkan pahala yang begitu besar, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nah, Allah juga memberikan kepada kita hidayah, Allah juga memberikan kepada kita petunjuk, Allah juga yang memberikan kepada kita sehingga kita dapat beriman kepadanya. Maka kita pun wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, bahwa kita sampai hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sampai hari ini bertauhid dan hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya musibah yang terbesar menimpa pada diri kita atau diri seseorang itu adalah musibah murtad atau keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, di antara isi doa itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah di dalam agama kami. Dan musibah yang terbesar adalah ingkarnya atau keluarnya seseorang itu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, di sini disebutkan wa atainahu fid dunya hasanah. Kalau kita fahami betapa banyak nikmat yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, di antaranya yang dapat kita sebutkan dalam kesempatan ini tercatatnya nama Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa, dan ini adalah balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kita melihat kalau di dalam kitab-kitab sejarah yang dikarang oleh manusia saja tercatat nama atuk kita atau orang tua kita atau mungkin nama kita sebagai orang yang berjasa kepada orang lain, maka ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri di dalam diri kita. Bagaimana pula kalau nama itu tercatat di Lauhul Mahfuz di dalam Al-Qur'an? Sungguh ini adalah suatu hal yang tidak dapat tiada taranya dan tidak dapat dibandingkan dengan kitab-kitab sejarah di dunia ini. Dan begitu juga Nabi Ibrahim diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu pulalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah balasan-balasan dari kebaikan yang dilakukan dan keistiqamahan Nabi Ibrahim di dalam menjalankan agama ini, dan inilah yang patut kita contoh dan kita ikuti, sehingga dalam hidup ini juga kita dapat mencontoh sosok ketegaran Nabi Ibrahim di dalam mempertahankan agama dan tauhid di dalam dirinya. Dan itu pulalah yang insya Allah akan menjadi bekal kita ke depan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio saya telah ditemani dengan Ustaz Fajrul Haq. Kepada beliau kami persilahkan. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Tadi telah menjelaskan panjang lebar bagaimana hikmahnya ketika seseorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keimanan dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, sehingga nanti di akhirat kelak itu adalah menjadi golongan orang-orang yang saleh. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ada pelajaran yang perlu kita renungkan di sini, yaitu salah satunya keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana diawali dari penduduk yang begitu gersang, penduduk yang begitu jahiliyah, kehidupan yang begitu gersang, yang mana membuat seseorang itu menjadi lebih berat di dalam menghadapi kehidupan, karena bahwasanya dalam hal ini perlu betul-betul kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak merasakan goyah dengan apa yang kita hadapi di sekitar kita. Untuk itulah, karena kita sudah memasuki alhamdulillah 21 Sya'ban, yang mana dalam bilangan sedikit lagi ini kita akan menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh kami di sini menjadikan ini adalah sebuah pelajaran, yaitu pelajaran keteguhan hati semata-mata pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepasrahan itu terus menerus sampai akhir kiamat, itulah membuat seseorang menjadi proses menjadi orang-orang soleh. Ketika itulah Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim, wa atainahu, kami berikan, kata Allah. Apa yang berikan ketika di dunia itu adalah hasanah. Kalau Allah sudah memberikan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu masya Allah tidak ada bandingannya dengan harta yang apa yang kita miliki di dunia ini, karena Allah yang memberikan, karena itu tidak akan pernah hilang. Tapi kalau kita mencari kebaikan di dunia ini, kebaikan itu bisa saja pergi, hilang kembali, datang kembali. Begitulah kalau kita mencari sebuah kebaikan, karena kebaikan yang kita cari itu adalah sifatnya sementara. Sedangkan kebaikan yang kita cari di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya abadi. Tidak saja Allah berikan kebaikan itu di dunia, tapi Allah sangat kan sangkinkan senangnya maka memasukkan hambanya laminas salihin. Kenapa dikatakan di sini orang-orang soleh, orang-orang yang soleh? Ternyata bukan Nabi Ibrahim saja orang-orang yang soleh, tapi sudah ada sebelum Nabi Ibrahim orang-orang yang soleh. Maka dikatakan dalam ayat ini laminal salihin, sudah banyak. Maka dengan kebanyakan seperti itu, janganlah kita menjadi minder, karena Allah selalu ingin menjadikan hambanya itu menjadi seorang yang terbaik, sehingga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Terima kasih Ustaz Fajrul. Mungkin di antara penjelasan yang juga kita dapat ambil dari ayat ini, dari kata-kata laminas salihin, mungkin pemaksudnya adalah saleh dalam artian cocok untuk masuk ke dalam surga, artinya berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena dia Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok yang bertauhid dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dan yang menjadi catatan penting juga bagi diri kita bahwa hal-hal yang seperti ini, artinya kebaikan-kebaikan, keteguhan di dalam mempertahankan agama, tegar di dalam menghadapi segala halangan dan rintangan, ini adalah sifat para nabi, yang sifat itulah harus kita teladani dalam kehidupan ini, sehingga apapun yang kita hadapi dari kesulitan, kesusahan, ya, maka itu semua membuat kita dapat bertahan karena kita senantiasa mengikuti jejak daripada para nabi dan rasul. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan semoga kita dapat mengambil ibrah dari pelajaran dan pelajaran dari para nabi dan rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Fajrul Haq, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.